semua seperti ini. Semua yang indah berubah jadi sirna. Tak habis pikir kau tega seperti ini, meninggalkan aku tanpa suatu kepastian. Ku hanya bisa berharap kau bahagia di sana dengan dia pilihanmu. Walau dia sahabatku, biar aku yang pergi, biar aku yang tersakiti, biar aku yang berhenti, berhenti mengharapkanmu. Oh Tuhan, kuatkan aku menerima semua ini. Jika dia memang untukku, ku harap kembalikan dia padaku. Bisa berharap kau bahagia di sana dengan dia pilihanmu. Walau dia sahabatku, biar aku yang pergi, biar aku yang tersakiti, biar aku yang berhenti, berhenti mengharapkanmu. Oh Tuhan, kuatkan aku menerima semua ini. Jika dia memang untukku, ku harap kembalikan dia padaku. Berhenti, berhenti mengharapkanmu. Oh Tuhan, kuatkan aku. Jika dia memang untukku, ku harap kembalikan dia pada. Dia pada ku.